warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari semuanya yang kami cintai. Sebelumnya, kami rombongan dari Cilacap, Pondok Pesantren Utsman bin Affan, meminta maaf sebesar-besarnya ya, mungkin mengganggu ibu semuanya ya bu ya. Masya Allah, sengaja kami dari sana pengen bertatap muka sama semuanya yang ada di sini dalam rangka untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman satu dengan yang lain, yang baik yang ada di Jawa Tengah atau yang ada di Jawa Barat, baik yang satu negeri, yang satu suku, yang satu bahasa, seluruhnya Allah persatukan di atas iman dan Islam. Jamaah yang kami cintai, hubungan kita, walaupun tidak ada family, hubungan kita mungkin yang satu dengan yang lainnya berbeda suku, karena saya dari suku Sunda. Tapi persaudaraan ini Allah telah mempersaudarakan kita. Orang yang beriman satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Apabila satu jasad menerima kesedihan, menerima yaitu kesusahan, maka jasad yang lain pun akan merasa sakit. Mungkin satu anggota badan kita ini sakit mata, maka kita pun akan merasakan panas dingin. Begitu bu, begitu pula itu yang berusaha tertanam di dalam diri kita, walaupun mungkin masih jauh, seakan-akan sedih, seakan-akan mungkin, tapi belum tentu bu. Kita berusaha untuk menghibur ibu semuanya, dan beberapa nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Bakar yang ada di samping kiri saya, semoga memberikan sebuah motivasi, semangat hidup kembali. Kenapa bu? Karena yang namanya kesulitan pasti akan berakhir. Kesulitan itu pasti akan berakhir, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah itu adalah yang menciptakan manusia. Allah yang telah mengatur manusia. Allah yang memberikan rezeki manusia. Dan Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulang kembali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah. Ibu-ibu yang kami cintai, kami ingin mendengarkan suara ibu dan bapak-bapak semuanya. Kita membaca surat Al-Fatihah bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin bu. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين Insyaallah, semoga dengan pahala yang kita baca dari surat Al-Fatihah memberikan ketegaran kepada kita semuanya. Dan insyaallah Al-Ustaz Abu Bakar yang beliau juga adalah asli orang sini, beliau bertugas di Cilacap, di Rawajaya, tepatnya di Kecamatan Bantarsari, sehingga dengan itu semuanya mengajak teman-teman untuk berkunjung ke sini. Insyaallah untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau.